Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Amdatul Ahkam, perlu kita mengingat bahwasannya ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini, memberikan kepada kita hidayah, hidayatul Islam wa hidayatul iman. Bahkan yang paling mulia ma'asyaral ahibba adalah hidayatul sunnah. Begitu banyak di sana kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang muslim. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala belum memberikan kepada mereka hidayatus sunnah. Apalagi ma'syara talabatil ilm. Begitu banyaknya orang yang alhamdulillah mereka mengenal sunnah, mereka mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi sedikit dari mereka mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu seperti kalian ma'asyaral ahibba. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur kepadanya, selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "In kunta fi ni'matin far'aha." apabila engkau berada di atas sebuah kenikmatan. Di atas sebuah kenikmatan, far'aha, maka jagalah. Ikhwanil a'izza, rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu agama adalah kenikmatan terbesar bagi umat al-Islam, bagi kita kaum muslimin. Kenikmatan terbesar adalah menuntut ilmu pada zaman ini. Sedikit sekali dari kaum muslimin yang mereka Allah beri kemudahan untuk menuntut ilmu. Maka bagi kita, ikhwanil a'izza, syukurilah. Dengan apa? Begitu banyak cara kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di antaranya adalah al-istiqamah. Istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas ibadah yang mulia ini. Istiqamah adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwanil a'izza, rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat untuk diri anak pribadi dan antum semua. Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya Allah akan menambah. La azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur dengan nikmat-nikmat Allah, maka ketahuilah bahwasannya adab Allah sangatlah pedih. Ma'asyar al-ahibba, ibadallah, kita telah sampai pada hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, di mana beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, ramaqtu shalah ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku memperhatikan, aku melihat salatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Fawajadtu qiyamuhu faraka'atuhu fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi fasajadatuhu fajalsatuhu baina sajadataini fasajadatuhu fajalsatuhu ma baina taslimi wal insiraf qariban minas sawa. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku memperhatikan salat Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku dapatkan, kata beliau radhiyallahu anhu, dalam salat beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi, berdirinya pada setiap rakaatnya, pada i'tidalnya, pada ruku'nya, pada sujudnya, pada duduk di antara dua sujud, dan juga sujudnya. Fajalsatuhu ma bainat taslimi wal insiraf qariban minas sawa. Dan duduknya beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi, setelah salam, sebelum beliau berpaling, qariban minas sawa. Itu semua rukun-rukun tersebut, kata beliau radhiyallahu anhu, mendekati sama kadar lama dan ringannya. Ikhwanil a'izza, rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang disebutkan oleh al-muallif al-hafidh al-maqdisi rahimahullah, menggambarkan sifat salatun Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasannya dalam rukun-rukun salatnya beliau alaihi salatu wassalam hampir sama ketika berdirinya, ketika i'tidal, ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, itu semua sama kadar lama dan ringannya. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari, telah kita baca pada pertemuan yang lalu, ma'asyar al-ahibba, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu hanya mengatakan al-qiyam wal-qu'ud qariban minas sawa. Berdiri dan duduknya beliau alaihi salatu wassalam qariban minas sawa, mendekati sama kadarnya, mendekati sama lamanya maupun ringannya. Faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Syeikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau rahimahullah mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ar-riwayatul ula allati saqaha sahibul umdah, kata beliau rahimahullah, riwayat yang pertama yang tadi kita baca, yang dibacakan oleh penulis umdah, yaitu Al-Hafidh Al-Maqdisi. Fiha zikrul qiyam wal-qu'ud min jumlatil hukum alaihi bittaqarib bittaqarubi fil miqdar. Kata beliau rahimahullah, di dalam hadis tersebut, berdiri ketika membaca surat dan duduk ketika tasyahud min jumlatil mahkumu alaih, termasuk apa yang dihukumi oleh hadis tersebut bittaqarib bittaqarubi fil miqdar, dihukumi dalam hadis tersebut dengan kesamaan dalam kadar ketika berdirinya dan duduknya ketika tasyahud, lama dan tidak lamanya itu sama dengan rukun-rukun yang lain. Sujudnya, rukuknya, i'tidalnya, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk setelah salam sebelum al-insiraf. Kata beliau rahimahullah, berdiri dan duduknya itu masuk pada hukum ini. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, biar kita mengetahui sedikit nahwu dalam hadis ini. Beliau rahimahullah, beliau radhiyallahu anhu menyebutkan mubtada. Kalau dalam ilmu nahwu, mubtada ini kata awal. Itu sangat panjang. Kata beliau dalam hadis ini, ramaqtus salata ma'a Muhammadin fawajadtu qiyamuhu faraka'atuhu fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi. Ini semua mubtada. Semua mubtada, awal dari kata. Khabarnya qariban minas sawa, sebagai hukum. Sebagai hukum. Itu semua dikabarkan bahwasannya mendekati sama kadarnya. I'tidalnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya, semuanya itu adalah sebuah mubtada. Kemudian disebutkan qariban minas sawa, ini sebuah khabar sebagai hukum, itu semua mendekati sama kadarnya. Maka kata Syekh An-Najmi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini di dalamnya terdapat ketika berdiri membaca surat Surat apakah itu? Apa saja? Rasul alaihi salatu wassalam pernah membaca surat Al-A'raf. Satu surat pada satu rakaat. Surat At-Tur. Satu surat pada satu rakaat. Surat Al-Mursalat. Beliau alaihi salatu wassalam pernah membaca satu rakaat. Beliau juga pernah membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, satu rakaat. Ini kata beliau, qariban minas sawa. Mendekati sama kadarnya. Hadis ini kata beliau adalah riwayat dari Hilal ibn Abi Umay, seorang rawi yang meriwayatkan hadis, riwayat dari Hilal ibn Abi Umay. Kata beliau rahimahullah, walam araha fi sahih al-Bukhari, dan aku tidak melihat hadis ini pada sahihul Bukhari. Perlu kita ulang. Sebelum kita membaca hadis ini, kita telah menyebutkan syarat. Syarat al-Imam al-Hafidh menyebutkan hadis yang ada di sini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Nah, di sini kata beliau, Syekh An-Najmi ketika mensyarah, hadis ini hanya diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Tidak al-Imam Al-Bukhari. Maka kata beliau rahimahullah, wa ala hada falaysa min syartihi. Maka dengan ini, hadis ini tidak masuk pada syaratnya sahibul umdah. Tidak masuk pada syarat yang ditentukan oleh pembuat kitab umdah. Penulis kitab umdah. Wa ammal istithna ma kana al-qiyam wal qu'ud fi riwayat ats-tsaniyah. Adapun pengecualian pada hadis yang kedua, al-qiyam wal qu'ud, berdiri dan duduk, yaitu duduk tasyahud, berdiri ketika membaca surat. Fahiya min riwayatil Hakam Ibnu Utsaibah. Hadis yang kedua, yang ma khala al-qiyamu wal qu'udu qariban minas sawa, riwayat al-Imam Bukhari. Ini adalah riwayat dari Al-Hakam Ibnu Utsaibah rahimahullah. An Abi Layla, dari Abi Layla, wa huwa atqan wa ahfaz min Hilal, dan beliau rahimahullah adalah lebih mutqin dan lebih hafiz dibandingkan Hilal yang meriwayatkan hadis yang pertama. Bahkan sebagian ada yang mendhaifkan Hilal ibn Umay, ibn Abi Umay. Maka kata beliau, wa ala hadha, maka dengan ini, tidaklah jauh orang yang mengatakan riwayatnya Al-Hilal, hadis yang pertama, adalah waham, salah. Walladhi yadharli, maka yang nampak padaku, kata al-Imam An-Najmi rahimahullah, tarjih riwayatul Hakam ala riwayati Hilal. Maka yang nampak padaku, yang dirajihkan oleh Syekh An-Najmi, adalah riwayat al-Hakam ala riwayati Hilal, riwayatnya Hakam atas riwayatnya al-Hilal. Maka hafizakumullah, kita bisa mengambil faedah dari ucapan Asy-Syaikh An-Najmi rahimahullah ini, bahwasannya yang masuk dalam hukum qariban minas sawa, mendekati sama pada kadarnya, adalah ar-ruku' was-sujud dan juga i'tidal, kemudian duduk di antara dua, sujud kemudian duduk setelah salam sebelum berpaling. Hanya ini. Adapun qiyam wal qu'ud sendiri. Adapun qiyam berdiri dan duduk itu sendiri. Kadarnya sendiri. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh An-Najmi rahimahullah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Pada riwayat Al-Hakam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini serasi dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya kebanyakan dari salat Nabi alaihi salatu wassalam adalah lama ketika membaca. Beliau alaihi salatu wassalam ketika membaca surat dalam salat, yaitu surat-surat panjang, hampir kebanyakan dari salat beliau alaihi salatu wassalam. Kebanyakan dari salat-salat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau pernah membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Beliau pernah membaca surat Al-A'raf, surat Al-Mursalat, surat At-Tur. Ini ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, bisa antum lihat dalam syarah Al-Imam Asy-Syaikh An-Najmi pada Umdatul Ahkam. Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Hadis setelahnya dari Thabit Al-Bunani. Al-Hafidh al-Mu'allif rahimahullah mengatakan an Thabit Al-Bunani. Dari Thabit Al-Bunani rahimahullah. Dari Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu, beliau berkata, inni la alu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Sesungguhnya aku tidak akan mengurangi, tidak akan aku akan ajtahid, kata beliau radhiyallahu anhu, aku akan bersungguh-sungguh an usalliya bikum, untuk sholat bagi kalian, mengajarkan sholat untuk kalian, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam sholat untuk kami, mengajarkan sholat kepada kami. Qala Thabit, maka Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, atau Thabit Al-Bunani menceritakan, fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Kata beliau rahimahullah, ketika itu Anas radhiyallahu anhu yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu, melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i intasaba qa'ima. Ketika itu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', Anas ibn Malik ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, intasaba qaima, berdiri tegak, hatta yaqulul qail, berdiri tegak dalam waktu yang lama, hatta yaqulul qail, sampai seseorang mengatakan qad nasiya, dia telah lupa. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makata hatta yaqulul qail qad nasiya. Dan ketika mengangkat kepalanya dari sujudnya, makata, beliau duduk diam, hatta yaqulul qail qad nasiya, sampai seseorang mengatakan dia telah lupa. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita melihat, kita mendengar, mendapatkan apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, mengajarkan kepada Thabit al-Bunani sifat salatun Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud. Intasaba qa'iman, berdiri tegak, hatta yaqulul qa'il qad nasiya, sampai seseorang mengatakan bahwasannya dia telah lupa, menggambarkan begitu lamanya. Anas ibn Malik berdiri, menggambarkan an-nabi alaihi salatu wassalam lama ketika i'tidal berdirinya. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makata hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Begitupun ketika duduk di antara sujud sampai dikatakan qad nasiya. Sampai dikatakan orang mengatakan kepadanya dia telah lupa. Saking lamanya ketika duduk, saking lamanya ketika berdiri dalam i'tidal. Ini yang pernah dilakukan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat-salat beliau. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Yang menekankan bahwasannya Anas ibn Malik mengatakan selalu dalam salat beliau alaihi salatu wassalam adalah lafaz kana, perkataan kana idza rafa'a. Kebanyakan apabila dengan lafaz kana adalah menunjukkan selalu daim, maka an-nabi ketika salat selalu, ketika i'tidal berdiri lama, ketika duduk di antara dua sujud berdiri lama. Ini kebanyakan makna dari kana. Kebanyakan makna dari kana. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Untuk melengkapi faedah-faedah hadis ini, kita membaca hadis setelahnya dari Anas ibn Malik. An-Nabi alaihi salatu wassalam atau Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma shallaitu wara'a imamin qat akhaffu salatan wa la atamma salatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam, kata beliau radhiyallahu anhu, qattun, sebagai penekanan, tidak pernah sekalipun salat di belakang suatu imam, akhaffu salatan, yang paling ringan salatnya, wala atamma salatan, dan yang paling sempurna salatnya, daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Ini perkataan Anas ibn Malik. mengatakan bahwasannya an-nabi itu yang paling ringan akhaffu salatan dan yang paling sempurna atammu salatan dalam salatnya. Bagaimana hadis sebelumnya Anas pula dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu pula mengatakan kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i intasaba qa'ima, sampai orang mengatakan qad nasiya, dia telah lupa saking lamanya ketika berdiri. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Di sini akhaf ringan adalah ketika mengikuti sunnah, sempurna ketika iqtida bin nabi alaihi salatu wassalam, ketika ittiba bin nabi alaihi salatu wassalam. Maka akhaf ringan adalah apa yang dilakukan oleh rasul, sempurna salatnya seperti apa yang dilakukan oleh nabi alaihi salatu wassalam. Dan sifat-sifat salat nabi sebagiannya telah kita sebutkan. Qariban minas sawa, mendekati sama antara rukun-rukunnya. Ma khala minal qiyami wal qu'udi qariban minas sawa. Begitupun berdiri dan duduknya, duduk tasyahud qariban minas sawa. Kemudian ketika i'tidal intasaba qa'iman, ketika duduk di antara dua sujud, maka tak duduk lama sampai dikatakan qad nasiya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebutkan oleh Anas ibnu Malik akhaffu salatan wa atamma salatan, yang paling ringan, paling sempurna. Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Terdapat masalah pada hadis Anas ibnu Malik. Yang diriwayatkan oleh Thabit al-Bunani, permasalahan tatwilul i'tidal. Lama ketika i'tidal pada ruku'. Di sini ma'syaral ahibba rahimani wa rahimakumullah, terdapat khilaf di kalangan para ulama. Apakah tatwilul i'tidal ini berdiri ketika i'tidal lama? Apakah melebihi bacaan lamanya ini, melebihi bacaan yang telah kita baca, bacaan yang telah disebutkan atau diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadisnya? Ini masalah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, atau masalah ini ma'syaral ahibba rahimani wa rahimakumullah, apabila melebihi berdirinya itu melebihi apa yang telah dia baca. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau doa yang lain. Lebih dari itu dia berdiri lama. Apakah ini membatalkan sholat atau tidak? Atau mengurangi pahala sholat atau tidak? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan makruh. Makruh, dibenci ketika dia berdiri lamanya dalam i'tidal melebihi panjangnya bacaan i'tidal. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun pengikut-pengikut dari madhab Asy-Syafi'iyah, Para ulama yang bermadhab al-Syafi'iyah mengatakan batal sholatnya ketika melebihi kadar dari bacaan tersebut. Akan tetapi, para ulama mengatakan pendapat ini adalah marjuh, dhaif, lemah. Pendapat ini lemah karena menyelisihi hadis. Al-Imam atau pendapat Asy-Syafi'iyah, menurut mereka, i'tidal adalah ruknun qasirun. Rukun yang ringan, yang sedikit. Bimiqdar az-zikr alladhi ja'a fihi. Lamanya rukun tersebut atau ringannya rukun tersebut adalah sebanyak zikirnya. Sebanyak bacaan i'tidal. Baik bacaan tersebut bacaan yang panjang atau bacaan yang pendek. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau yang lainnya. Dan ini telah kita sebutkan tadi adalah pendapat yang lemah. Maka ma'syaral ahibba, pendapat yang rajih adalah mengulangi zikirnya kalau i'tidalnya itu lama. Boleh mengulangi zikirnya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Diulangi lagi. Itu boleh. Ini adalah fi'il atau amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti dalam hadis. Dan ini membantah pendapat Asy-Syafi'iyah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Dikatakan hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Kalau hanya mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, enggak ada yang mengatakan dia telah lupa. Sebentar itu. Tapi bagaimana Anas ibn Malik rahimahullah menggambarkan sampai orang mengatakan qad nasiya, dia telah lupa. Ketika duduk, dia telah lupa. Itu menggambarkan saking lamanya. Ketika i'tidal, ketika rukuk. Berarti, kalau lama, ya diulang. Bacaan tersebut. Maka, pendapat Asy-Syafi'iyah itu menyelisihi hadis yang telah kita baca tadi. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, dan di sana terdapat sebagian ulama yang mengatakan hadis Anas ini pada italatul i'tidal, pada memanjangkan al-i'tidal dilakukan pada sebagian keadaan. Kadang-kadang melakukanlah ini. Beliau mengatakan wa illa annal ghalib qariban minas sawa. Adapun kebanyakan dari salatnya qariban minas sawa. Kadarnya mendekati sama antar rukun dengan rukun yang lainnya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat salatun Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kadang kita lakukan atau kadang kita amalkan i'tidal lama, berdiri yang lama. Ketika duduk yang lama. Ini ma'syarat ahibba sunnah. Sunnatun mahjurah. Sunnah yang ditinggalkan. Zaman sekarang kemungkinan enggak ada yang sampai seperti ini. Saking lamanya berdiri ketika i'tidal atau duduk lama atau salat ya satu rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini enggak ada mungkin pada zaman ini. maka sunnah ma'syaral ahibba untuk diamalkan ketika kita sholat malam, ketika kita sholat sendirian, yang tidak sampai menimbulkan fitnah di antara masyarakat, di antara kaum muslimin. Hafizakumullah. Sampai di sini hafizakumullah. Kita akan lanjutkan pada hadis setelahnya di pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.